إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Sebelum kita melanjutkan, kiranya ada yang bisa membantu membagikan lembaran dari pelajaran yang akan kita bahas insyaallah ta'ala. Tidak terlupakan bagi ummahat jika diperlukan, perlu jatah, maka disisihkan untuk mereka. Tafadhol. Khususnya bagi yang belum memiliki kitabnya. Atau sudah punya kitabnya tetapi terjemahan. Nah, untuk kemudian diharapkan ke depannya bisa memiliki kitabnya yang dalam bahasa Arab. Kita melanjutkan pembahasan kitab Tauhid. Sampailah pada bab yang ke-13. Dibagikan bagian sini, biar imbang yang belum dapat. Ada yang bisa membantu? Kita telah memasuki bab ke-13 minasyirki al-isti'azatu bighairillah. Telah kita pahami judul yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Minasyirki, termasuk dari kesyirikan, al-isti'azatu bighairillah, meminta perlindungan kepada selain Allah. Penulis telah sebutkan dengan penegasan minasyirki, termasuk dari bentuk-bentuk kesyirikan adalah meminta perlindungan kepada selain Allah. Namun di sana, sebagaimana telah kita tahu, syarah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, pernyataan minasyirki yang maknanya tadi adalah di antara atau termasuk dari kesyirikan, kata beliau, laisat min itlaqih ala itlaqiha, tidak selamanya berlangsung secara keumumannya. Maksudnya bagaimana? Artinya jika ada orang meminta perlindungan kepada orang lain dari apa yang telah dia mampu, meminta perlindungan atau meminta pertolongan kepada orang lain yang orang lain itu mampu untuk bisa membantunya, menolongnya sesuai dengan kewajarannya sebagai manusia, fa innahu jaiz, maka itu diperbolehkan. Ini yang ingin ditegaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin. Sementara penulis menegaskan termasuk kesyirikan adalah meminta perlindungan kepada selain Allah tanpa ada pengecualian, tanpa atau terkesan tanpa ada pengecualian atau rincian. Padahal setelah disebutkan tadi, meminta perlindungan kepada selain Allah berupa makhluk, yang mana makhluk itu tadi mampu untuk membantunya, melakukannya, atau memberikan perlindungan kepada saudara yang meminta kepadanya, maka itu diperbolehkan. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, itu yang ingin ditegaskan oleh Syekh Ibnu Taimin. Bab ini dibawakan dua dalil. Satu ayat Al-Quran dan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat Al-Quran tepatnya surat Al-Jin ayat yang ke-6 yang sudah kita bahas. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Wa annahu kana rijalun, dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki, minal insi, di antara manusia, ya'uduna. Antum berikan tanda pada kata ya'uduna di situ sebagai pendalilan bab al-isti'adzah. Ya'uduna, mereka orang laki-laki tadi dari manusia, ya'uduna meminta perlindungan, birijalin minal jinni, kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa. Apa yang akan didapatkan atau dihasilkan ketika meminta perlindungan kepada para jin? Fazaduhum, maka justru mereka para jin tadi menambah kepada mereka manusia tadi rahaqa. Rahaqa dengan beberapa makna, di antaranya al-ithm, dosa. Ada pula yang mengartikan adalah al-khauf, takut. Dengan sekian makna sehingga kita artikan fazaduhum rahaqas, maka mereka para jin tadi tidaklah menambah kepada mereka manusia tadi, melainkan adalah rasa takut, melainkan adalah semakin dosa dia, melainkan semakin dia melakukan kesalahan dengan tindakan yang dilakukan. 6. Berdasar dari ayat ini, kesimpulannya atau manfaat yang bisa kita ambil, annal isti'adzata bil jinni haramun, bahwa meminta perlindungan kepada jin adalah perbuatan yang haram. 6. Dikatakan pula bahwa perbuatan ini la yajuz, tidak diperbolehkan. 6. Karena jin tadi tidaklah memberikan manfaat, melainkan justru menambah kepada mereka rahaqa, rasa ketakutan pada diri manusia tadi kepada jin. Kalau sampai berani melanggar kesepakatannya dengan jin, maka hati si manusia ini tadi selalu dilingkupi rasa takut, dan dengan perbuatannya tadi semakin dosa, dan yang lainnya. Sisi lain ada yang mengartikan rohaqa istikbaran wa utuwan, akan menambah buat jin itu sendiri istikbar, sombong, utuwan, merasa tinggi karena dia ditakuti oleh anak cucu Adam yang datang kepadanya. Nah, semakin tambah sombong. Nah, dari dua makna tadi, kata Syekh Ibnu Utsaimin, as-sahih al-awwal, yang sahih adalah yang pertama. Semakin menjadi takut manusia tadi kepada jin, semakin dosa, semakin bersalah dia melakukan perbuatan itu. Ini yang pertama, bahwa meminta perlindungan kepada jin haram. Kemudian dari ayat ini kita ambil faedah bahwa jin itu ada yang rijal, ada pula yang inas, ada yang laki, ada yang perempuan. Nah, berdasar dari ayat ini, bahwa dari kalangan jin sama seperti layaknya manusia dari anak cucu Adam, ada yang laki, ada yang perempuan. Rijalun minal insi ya'uduna apa? Birijalin minal jinni, laki-laki dari kalangan jin. Nah, maka dengan itu kita harus membenarkan keberadaan mereka, bahwa makhluk yang namanya jin itu ada. Nah, bukan tidak ada. Dengan dalil Al-Quran, dengan dalil pula hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka mukallafun, juga sama seperti manusia mukallaf, dibebankan untuk menjalankan syariat Allah Jalla wa'ala. Maka di antara mereka ada yang salihin, yang saleh, jin yang saleh, dan ada pula dari mereka yang tidak demikian. Nah, sebagaimana manusia. Ini beberapa fawaid yang bisa kita petik dari surat Al-Jin ayat yang ke-6. Sekarang sisi keterkaitan ayat itu dengan bab yang disebutkan. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, wajhul istishhad bil ayah, sisi pendalilan dengan ayat itu, mengapa bab di atas membawakan dalil dengan ayat itu, dhammul musta'idina bighairillah, tercelanya mereka yang meminta perlindungan kepada selain Allah. 6. Ingin menyebutkan betapa tercelanya mereka yang meminta perlindungan kepada selain Allah. Kira-kira di kata mana di ayat itu? Fazaduhum rohaqo, semakin menambah kepada mereka rohaqo. Dengan itu mereka semakin kecil di hadapan para jin. Bukankah itu tercela? Sementara anak cucu Adam manusia itu mulia di hadapan Allah Jalla wa'ala. Tapi karena sebab dia meminta perlindungan kepada para jin tadi, fazaduhum rohaqo, menunjukkan tercelanya mereka yang berbuat demikian. Yang kedua, bahwa orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu berarti dia gantungkan harapannya kepada dia. Bukankah demikian? Orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu apapun, maka tidak diragukan dia telah menggantungkan harapannya kepada dia, bergantung kepada dia. Dan ini jenis dari kesyirikan. Tidak boleh menggantungkan hati kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia lakukan, dia simpangkan kepada selain Allah, berarti menyekutukan Allah Jalla wa ala dengan selainnya. Itu nampaknya yang perlu dipertegas, pendalilan pertama dari ayat Al-Qur'an Al-Jin ayat yang ke-6. Melangkah kita insyaallah taala dalil yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Khawlah binti Hakim radhiyallahu taala anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan man nazala manzilan faqala a'udhu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq a'udhu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurrahu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik rawahu Muslim. Hadis yang sahih sebagaimana telah ditandaskan diriwayatkan oleh Imam Muslim pada sahih Muslimnya, beliau meletakkan dengan judul Kitabud Dzikir wad Du'a, bab tentang masalah zikir dan masalah doa. Kalau antum mau telusuri di dalam sahih Muslim, carinya pada kitab atau bab Adz-dzikru wad-du'a. Naam. Hadis melalui jalan Khawlah binti Hakim. Kita kenali dulu siapa Khawlah. Nama lengkapnya Khawlah binti Hakim bin Umayyah As-Silmiyah. Khawlah binti Hakim bin Umayyah As-Silmiyah. Ada yang menyebutkan beliau itu Ummu Syuraik. Mungkin kunyah Ummu Syuraik. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa beliau ini Al-Wahibah. Al-Wahibah adalah seorang yang menyerahkan dirinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka dikatakan al-wahib jika laki-laki, jika perempuan al-wahibah. Naam. Yang mana beliau ini sebelumnya di bawah kepemilikan Utsman ibni Maz'un. Utsman ibni Maz'un. Itulah Khawlah binti Hakim. Berkata Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah, kanat salihah fadilah. Bahwa Khawlah seorang wanita yang salihah, seorang wanita yang fadilah, yang memiliki keutamaan-keutamaan. Setelah kita kenal jalur periwayatan hadis ini sampai kepada Khawlah binti Hakim ibni Umayyah As-Silmiyah Ummu Syuraik menyatakan sami'tu, aku telah mendengar. Khawlah menyatakan aku telah mendengar Rasulullah, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwa beliau berkata, beliau bersabda, man nazala manzilan. Huruf man sudah sangat sering kita dengar, baik di ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Yang biasa diartikan dalam bahasa kita barang siapa. Atau siapa. Atau siapa. Barang siapa. Dijelaskan kata ini oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dengan menyatakan itu man artinya barang siapa. Mencakup orang yang menetap. Orang yang mukim. atau juga orang yang mampir. Karena lafaz selanjutnya, man nazala manzilan. Siapa yang singgah di suatu tempat atau di suatu rumah. Siapa yang dimaksudkan di situ? Siapa tadi, baik dia orang yang memang mukim, berdomisili di suatu tempat, ataukah dia memang sedang singgah? Mencakup kedua-duanya. Bisa dipahami? Dari sisi bahasa Arab, jika ada kata man, nam, maka biasanya ini kalimat syarat. Man kada wa kada, maka kada wa kada. Barang siapa begini-begini, maka akan begini-begini. Itu nama kalimat dalam bahasa Arab, kalimat syarat. Siapa yang begini-begini, maka begini-begini. Maka man diistilahkan dengan apa, redaksi yang mengandung syarat. Nah. Kemudian jika datang kata man, kemudian setelahnya adalah nakirah, atau man itu nakirah, nakirah itu siapa saja, tidak ditentukan orangnya, maka di situ memberikan faedah keumuman. Man yang bentuknya nakirah, salah satu bentuk nakirah tidak ada alif lamnya. Al-man tidak ada, mesti man, ya. Maka jika satu kata tidak ada alif lamnya, bisa ditebak bahwa itu jenis kata nakirah. Kalau sudah nakirah, berarti memberikan fungsi umum. Nah, secara umum. Man nazala manzilan. Nazala artinya turun. Tapi dalam konteks ini adalah dia singgah atau dia datang. Manzilan diartikan rumah. Dari kata nazala. Orang turun di suatu tempat untuk berteduh, untuk menetap, untuk bertempat tinggal. Sehingga dikatakan tempat itu manzil. Tempatnya sujud, masjid. Ya, sajadah yasjud, sujud. Karena tempatnya sujud, masjid. Mimnya fathah. Demikian pula manzil. Karena tempatnya berteduh, tempatnya bersinggah, dan seterusnya. Man nazala manzilan, siapa yang singgah di suatu tempat. Baik itu rumah ditempati atau rumah tidak ditempati. Baik orang yang datang itu memang domisili di sana atau memang sekedar singgah. 6. Faqala, maka hendaklah dia menyatakan atau mengucapkan dengan doa atau zikir ini. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Insyaallah doa ini tidak asing bagi antum dan ana jamin semua antum sudah hafal. Ya, sudah hafal dan sudah mengamalkan. Ya, husnudzon saja. Ya, insya Allah antum sudah kenal dan antum insya Allah sudah mengamalkan. Diajarkan oleh Rasulullah SAW, kalau datang ke suatu tempat, maka ucapkan dengan doa yang mengandung perlindungan. Perlindungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udhu, aku berlindung. Bagaimana ketika kita baca Al-Quran? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang rajim, yang dirajam. Min hamzihi wa nafkhihi wa nafthih. Dari bisikannya, dari pujukannya. 6. Yang jelek. Naam. A'udzu altaji' wa a'tasim, aku berlindung. Bi kalimatillah, berlindungnya kepada kalimatillah, kalimat-kalimatnya Allah. Kita bahas dulu kalimat. Kalimat jamak dari kata kalimatun, kalimat yang sudah jadi bahasa kita. Kalimat, kalimat itu dari bahasa Arab, kalimatun atau kalimat, ya. Nah, apa artinya kalimat? Min jumu'il qillah, kumpulan dari yang sedikit. Ini pendapat yang pertama. Ada dua pendapat, antum catat. Yang pertama, min jumu'il qillah, dari kumpulan yang sedikit. Yang kedua, min jumu'il kathrah, dari kumpulan yang banyak. Kalau yang pertama, dari kumpulan yang sedikit, dari minimalnya 3 sampai 10. Minimalnya 3 sampai 10. Pendapat yang kedua, dari kumpulan yang banyak, adalah dari 3 sampai tidak ada berakhirnya. Bisa dipahami? Pendapat yang kedua, kumpulan dari yang banyak itu batasannya mulai dari 3 sampai seterusnya, tidak ada batas akhirnya. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin, dua makna atau dua pendapat tadi ketemunya di mana? Ketemunya di permulaannya, sama-sama menyatakan mulai dari 3. Ya, pendapat yang pertama mulai dari 3 sampai 10, pendapat yang kedua dari mulai 3 sampai tidak ada akhirnya. Ketemunya pada permulaannya, angka 3, kemudian batas akhirnya, itulah yang berbeda. Nah, yang menyatakan pendapat pertama sampai 10, pendapat yang kedua menyatakan tidak ada batas akhirnya. Keterangan-keterangan seperti ini kita kumpulkan untuk semakin menguatkan kita dari sisi bahasa, dari sisi makna, dan dari sisi yang lainnya. Bukan kemudian kita tahu kalimat, ya sudah pokoknya begitu. Alhamdulillah para ulama memberikan keterangan-keterangan dengan ilmu yang mereka miliki, kemudian disampaikan kepada kita. Ketahuilah, kalimat kumpulan dari yang sedikit, pendapat yang kedua kumpulan yang banyak, dengan rincian masing-masingnya tadi. Ar-rajih, pendapat yang kuat, anna jumu'il qillah, bahwa kumpulan yang sedikit itu menunjukkan yang banyak. Bukankah dari sedikit dikumpulkan jadi banyak? Ya. Nah, bahwa kumpulan yang sedikit menunjukkan banyak. Menentukan pendapat ini yang kuat tentu bukan sekedar begitu saja menilai, tetapi disertakan dalil. Silahkan antum catat dalilnya, ada 2 di surat dan ayat yang berbeda. Surat yang pertama, surat Al-Kahfi, ayatnya antum insyaallah hafal semua. Karena insyaallah setiap Jumat antum baca. Apalagi bukan awal ayat, bukan pertengahannya, tapi di akhir ayat. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina, apa lanjutannya, bimithlihi madada. Qul, katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau kanal bahar, Seandainya atau sekiranya al-bahar, apa al-bahar? Lautan. Midadan. Midad itu tinta. Seandainya lautan itu menjadi tinta. Li kalimati rabbi. Nah, ini ada kata li kalimati rabbi. Artinya untuk menulis kalimat-kalimat Rabku. Air besarnya samudra itu dianggap sebagai, seandainya dijadikan sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimatnya Allah, lanafidal bahar, sungguh habislah al-bahar. Apa al-bahar? Lautan. Akan habis, terkuras sampai kering lautan tadi untuk menulis kalimatu Rabbi. Qabla an tanfada kalimatu Rabbi, sebelum habis ditulisnya kalimatu Rabbi, kalimat-kalimat Rabbku. Masih banyak yang harus ditulis. Tintanya sudah habis. Tintanya sudah habis. Bukan tinta satu gelas, tetapi satu samudra yang begitu luas. Demikian Allah mengibaratkan. Walau jina, dan seandainya kami datangkan bimitlihi, yang seperti itu, midada, kami tambahkan tinta sebanyak itu juga. Sudah habis, kemudian kami mau datangkan lagi, tidak akan pernah habis kalimatu Rabbi. 6. Menunjukkan bahwa di sini kumpulan yang sedikit tadi menunjukkan yang banyak. 6. Dari tinta yang sedemikian jumlahnya tadi dikumpulkan untuk menulis kalimatnya Allah Jalla wa'ala, tidak akan pernah habis. Al-Kahfi 109 ini lebih jelas lagi pada Luqman ayat 27. Itulah dalil yang kedua, surat Luqman ayat 27. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah. Walau annama fil ard, seandainya di bumi itu ada pepohonan, dan memang di sana ada sekian banyak pepohonan, min syajaratin, berupa pepohonan-pepohonan yang sedemikian banyak, aklamun, yang kemudian batang pohon tadi dijadikan pena, jadi kalam, aklam. Wal bahru, sementara lautan itu, yamudduhu min ba'dih, laut itu menjadi tinta, yang ditambahkan kepadanya, sab'atu abhur, ditambah lagi 7 lautan. Abhur, jamak dari bihar, jamak dari bahar. Jamaknya bisa bihar, bisa pula abhur. Ada 2 jamak. Bahrun, jamaknya bihar, bisa pula abhur. Sebagaimana ayat ini. Kembali, seandainya pepohonan tadi diibaratkan, dijadikan sebagai penanya. Dan lautan ditambahkan dengan 7 lautan lagi sesudahnya untuk menulis kalimat-kalimatnya Allah, ma nafidat kalimatullah, niscaya tidak akan kering, tidak akan ada habis-habisnya untuk ditulisnya kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah jalla wa'ala itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Berdasar surat Luqman ke-27 semakin memperjelas. Seandainya ditambah 7 lautan lagi sebagai tintanya, niscaya tidak akan pernah kering. Tidak akan pernah habis kalimat-kalimat Allah Jalla wa'ala. dengan kita telah tahu definisi kalimat. Dengan dua pendapat tadi dan pendapat yang pertama itu yang lebih kuat. Kemudian setelah kata kalimat adalah at-tammah. At-tammat adalah kesempurnaan al-kalam. Kesempurnaan al-kalam, kalimatnya Allah Jalla wa'ala yang sempurna. Dikatakan sempurna jika terkandung dua perkara. Suatu kalimat dikatakan sempurna jika terkandung dua perkara, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaih. Yang pertama, as-sidqu fil akhbar. As-sidq, jujur, benar dari sisi pemberitaannya. Dan tentu pasti berita firman Allah Jalla wa'ala pasti benarnya. Yang kedua, al-adlu fil ahkam. Al-adl, adil, adanya keadilan di dalam hukum-hukumnya. Yang Allah telah turunkan, yang Allah telah tetapkan kepada hambanya itu pasti adil. Allah tidak berbuat aniaya kepada hambanya. Allah perintahkan dengan suatu perintah, Allah larang dengan suatu larangan, pasti hamba tadi bisa melakukannya. 6. Wa idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum anhu fajtanibu. Jika aku perintahkan kepada kalian dengan suatu perintah, maka lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya setelah kalian berusaha semaksimal mungkin dengan sungguh-sungguh, ternyata tidak mampu, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Jalla wa'ala. Adapun ketika aku larang kepada kalian dengan suatu larangan, fajtanibu, maka jauhi oleh kalian. Tidak dikatakan mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Kenapa? Karena larangan pasti setiap hamba yang namanya manusia bisa meninggalkan dan menjauhkannya. Maka oleh karenanya tidak ditandaskan dengan mastata'tum. Maka demikian adilnya Allah Jalla wa'ala dari sisi ahkam. Allah tegaskan dua perkara itu dalam satu ayat Al-An'am ayat 115. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Wa tammat, telah sempurnalah kalimatu rabbik, kalimat Rabbmu, yakni Al-Quran. Kalimatnya Allah, salah satu maknanya adalah Al-Quran. Telah sempurna Al-Quran itu sidqan wa adla, yang jujur. Nah, sebagai kalimat yang jujur, yang benar, dan juga sebagai kalimat yang adil. Ini makna at-tammah. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, makna al-kalimat itu tidak tercampuri padanya kekurangan dan keaiban. Kalimatnya Allah Jalla wa'ala yang sempurna tidak mengandung sedikit pun kekurangan dan tidak pula mengandung keaiban. Sebagaimana itu dijumpai pada perkataan al-bashar, manusia. Tidak terlepas dari kekurangan, dari khilaf, dari salah, dari celah dan sebagainya. Itu manusia. Sedangkan kalimatnya Allah tanpa kekurangan dan tanpa aib. Juga ada yang mengartikan kalimatnya Allah yang sempurna adalah asy-syafiyah, sebagai penawar obat. Nah, sebagai obat al-kafiyah, yang cukup bagi kalian yang membutuhkannya. Pendapat yang ketiga bahwa al-kalimat di situ Al-Quran. Saya ulang. Pendapat yang pertama al-kalimat, al-kalimatu tammah adalah yang sempurna, yang tidak memiliki kekurangan dan keaiban. Pendapat yang kedua sebagai obat penawar yang cukup bagi hamba yang membutuhkannya. Yang ketiga, bahwa maknanya adalah Al-Quran. Selanjutnya, bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Antum perhatikan baik-baik, antum cerna. Ya, konsentrasi terus. Min syarri, dari kejahatan. Ma khalaq. Ma biasa diartikan apa-apa. Khalaqa, apa yang Allah ciptakan. Apa-apa yang Allah ciptakan. Itu kata ma yang sering kita jumpai. Tapi di sini ma artinya mausulah. Kata atau huruf sambung. Sinonimnya alladhi. Bahasa kita adalah yang. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang Allah ciptakan. Berarti dengan itu, ketika ma artinya adalah mausulah, adalah min syarri kullu makhlukin fihi syarrun. Antum tulis. Dari kejahatan semua makhluknya yang memiliki kejahatan. Bisa dipahami? Dari kejahatan setiap makhluknya yang memiliki kejahatan. Dirasakan dengan arti itu bahwa ada makhluk yang tidak memiliki kejahatan. Ya apa tidak? Nah. Maka dengan itu Syekh Ibnu Utsaimin memberikan faedah kepada kita ilmu berikutnya. Makhluknya Allah terbagi menjadi tiga. Berdasarkan definisi tadi, maka kita ambil faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin bahwa makhluk-makhluknya Allah terbagi menjadi tiga. Yang pertama, syarru mahdin, yang jahat murni, sudah tidak ada kebaikannya blas sama sekali. Syarrun mahdun. Naam. Seperti annar, api. Dan juga seperti iblis. Dikatakan jahat murni dari sisi zatnya. Dari sisi zatnya. Adapun dari sisi hikmahnya, sengaja Allah ciptakan kedua makhluk tadi sebagai contohnya tadi, khairun, padanya kebaikan. Allah ciptakan iblis secara zatnya jelek apa tidak? Jelek. Kita jawab demikian. Tapi dari sisi hikmahnya baik apa tidak? Baik. Kalau tidak diciptakan iblis, masing-masing diri kita merasa tenang. Tidak ada yang menggoda, tidak ada yang membelokkan, menyeret kepada penyimpangan, kepada neraka dan sebagainya. Dengan adanya iblis kita berhati-hati. Dengan adanya iblis kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita terbawa. Jangan sampai kita kemudian terkena pengaruhnya. Kita meminta perlindungan kepada Allah. Bukankah itu hikmah? Bukankah itu kebaikan? Nah. Dari sisi zatnya memang demikian syarru mahdin, tapi dari sisi hikmahnya khairun, adalah baik. Maka Allah ciptakan sesuatu itu tidak ada yang tidak ada yang tidak ada yang tidak baik, semuanya adalah baik. Cuma kita belum mengerti saja. Yang kedua, khairu mahdin. Baik murni. Baik semuanya, tidak ada jeleknya. Contoh al-jannah, surga. Tidak ada jeleknya. Semua adalah kenikmatan, semua adalah kebaikan. Berikutnya ar-rusul. Para rasul yang Allah Jalla wa'ala utus kepada setiap kaum, kepada umatnya. Berikutnya al-malaikah, para malaikat Allah alaihimussalatu wassalam. Maka al-jannah, ar-rusul, al-malaikah, khairu mahdin. Baik, murni, total. Yang ketiga, fihi syarrun wa khairun. Padanya ada kejelekan dan padanya ada kebaikan. Siapa itu? Al-ins, manusia. Ada yang jelek, ada yang baik. Nah, ada yang kafir, ada yang beriman. Ada yang fasik, ada yang taat. Al-jin, jin juga demikian. Al-hayawan, ada yang baik, ada yang jinak, ada yang buas, ada yang menakutkan, ada yang mengerikan, ada yang baik, ada yang buruk, dan sebagainya. Allah Jalla wa'ala sekali lagi ciptakan itu padanya hikmah yang besar. Ada yang bisa mengulang? Makhluknya Allah terbagi menjadi tiga. Syarru mahdin, jelek keseluruhannya. Yang kedua, khairu mahdin, baik semuanya. Dan yang ketiga, padanya kejelekan dan padanya kebaikan. Waktu sudah menunjukkan isya. Antum berikan tanda pembahasannya baru sampai di situ. Lembaran yang sudah dibagikan disimpan baik-baik. Kalau antum punya buku catatan, selipkan di dalamnya. Biar tidak ketelisut. Ya, sehingga pada waktunya nanti dibawa lagi, dilanjutkan biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.